kehadiran anak dalam rumah tangga muslim merupakan nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Namun, sebagian orang ada yang lebih mendambakan kehadiran anak laki-laki daripada anak perempuan. Anak laki-laki dianggap lebih mulia daripada anak perempuan. Mereka bangga dan bergembira tatkala dikaruniai anak laki-laki. Sebaliknya, bagi sebagian orang kehadiran anak perempuan merupakan aib dan dianggap bencana. Mereka sedih dan kecewa jika dikaruniai anak perempuan. Pada masa jahiliyah, orang bisa merasa sangat terhina dengan lahirnya anak perempuan. Apabila salah seorang dari mereka mendapat kabar kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam atau merah padam dan sangat marah. Hal itu tergambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, merah padamlah wajahnya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan diri dari orang banyak karena buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memelihara anak itu dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya hidup-hidup di dalam tanah? Ketahuilah betapa buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Quran Surat An-Nahl 58-59. Mengubur anak perempuan tentu merupakan dosa besar dan tindakan yang sungguh-sungguh biadab. Kelak pada hari kiamat, anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya atas dosa apa mereka dikubur hidup-hidup. Dan ketika anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya atas dosa apakah dia dibunuh. Quran Surat At-Takwir 8-9. Islam hadir dengan segala kesempurnaannya. Kehadiran anak perempuan ditegaskan oleh Islam adalah karunia dari Allah. Bahkan Islam secara khusus menjelaskan keutamaan anak perempuan dan ganjaran bagi orang tua yang memelihara dan mendidik anak-anak perempuan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa diuji dengan anak-anak perempuan, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang dari siksa api neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Mengutip dari Imam Nawawi, anak perempuan disebut ibtila atau cobaan karena biasanya orang tidak menyukai keberadaan anak perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjanjikan surga bagi hambanya yang memperlakukan anak perempuannya dengan baik. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertutur, "Seorang wanita miskin datang kepadaku membawa dua anak perempuannya, maka aku memberinya 3 butir kurma. 3 butir kurma itu lalu diberikannya kepada kedua anaknya, masing-masing 1 butir. Sementara 1 butir lagi dia angkat ke mulutnya untuk dimakan. Namun kedua anak itu meminta kurma tersebut, maka si ibu pun membelah kurma yang semula hendak dimakannya itu menjadi 2, lalu diberikan kepada 2 anaknya. Hal itu sangat menarik perhatianku, sehingga aku ceritakan apa yang diperbuat wanita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Allah telah menetapkan baginya surga dan membebaskannya dari neraka. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan bahwa orang tua yang mengasuh anak-anak perempuan mereka dengan baik akan mendapatkan posisi yang sangat dekat dengan beliau. Beliau bersabda, "Barang siapa yang mencukupi kebutuhan 2 anak perempuan dan mendidiknya hingga mereka dewasa, maka pada hari kiamat nanti aku dan dia akan berada dalam keadaan seperti ini." Beliau mengatakannya sambil mengumpulkan jari jemarinya. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis-hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang berbuat baik kepada anak-anak perempuannya, seperti memberikan nafkah dan bersabar terhadap mereka dalam segala urusannya. Masih berkenaan dengan keutamaan membesarkan dan mendidik anak perempuan, seorang sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, lalu dia bersabar menghadapi mereka, memberi mereka makan, minum, dan pakaian dari hartanya, maka mereka menjadi penghalang baginya dari api neraka kelak pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Tidak hanya itu saja, dalam berbagai riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan hal ini. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Barang siapa yang memiliki tiga orang anak perempuan yang dia jaga, dia cukupi dan dia sayangi, maka dijamin baginya surga. Seseorang bertanya, dua juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dan dua juga. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Serupa dengan ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seorang muslim yang memiliki dua anak perempuan, lalu dia perlakukan dengan baik hingga tumbuh dewasa, maka mereka berdua akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Maka berbahagialah Anda jika memiliki anak perempuan. Anda telah mendapatkan ladang amal yang teramat luar biasa dengan membesarkan anak perempuan. Curahan hati, pendidikan, asuhan, dan perhatian yang Anda berikan kepada setimpal. Inilah sebagian pemuliaan Islam terhadap anak perempuan. Tidak ada penyia-nyiaan, tidak ada perendahan dan penghinaan. Bahkan harus dicukupi, dilimpahi kasih sayang, dan diberi pendidikan yang baik agar kelak memberikan manfaat bagi kedua orang tuanya di negeri yang kekal abadi. Wallahu a'lam bissawab. Seorang sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki tiga orang anak perempuan, lalu dia bersabar menghadapi mereka, memberi mereka makan, minum, dan pakaian dari hartanya, maka mereka menjadi penghalang baginya dari api neraka kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Tidak hanya itu saja, dalam berbagai riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan hal ini. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang memiliki tiga orang anak perempuan yang dia jaga, dia cukupi dan dia sayangi, maka dijamin baginya surga. Seseorang bertanya, dua juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dan dua juga. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Serupa dengan ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seorang muslim yang memiliki dua anak perempuan, lalu dia perlakukan dengan baik hingga tumbuh dewasa, maka mereka berdua akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Maka berbahagialah Anda jika memiliki anak perempuan. Anda telah mendapatkan ladang amal yang teramat luar biasa dengan membesarkan anak perempuan. Curahan hati, pendidikan, asuhan, dan perhatian yang Anda berikan kepada setimpal. Inilah sebagian pemuliaan Islam terhadap anak perempuan. Tidak ada penyia-nyiaan, tidak ada perendahan dan penghinaan. Bahkan harus dicukupi, dilimpahi kasih sayang, dan diberi pendidikan yang baik agar kelak memberikan manfaat bagi kedua orang tuanya di negeri yang kekal abadi. Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa Kasanah, termasuk dalam kesempurnaan agama Islam adalah Islam memuliakan wanita muslimah dan memberikan penjagaan terbaik kepada mereka serta memperhatikan hak-haknya. Rasulullah bersabda, berbuat baiklah pada para wanita karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk, bagian atasnya itu bengkok. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya dengan kasar, engkau akan mematahkannya. Jika engkau membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok. Berbuat baiklah pada para wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Kasanah, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Semoga menginspirasi bagi Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.